Itu lil fasal tiba-tiba disambung enggak enak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini kita melanjutkan kajian kita terhadap kitab ini, Kitabul Azim, Kitabul Mubarak, Fathul Majid, Syarah Kitabul Tauhid lil Allamah Abdul Rahman bin Hasan Al-Syeikh rahimahullah. Kita mulai pada bab ke-14, di awal bab beliau sebutkan qaulullah ta'ala ayushrikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasra wa la anfusahum yansurun. Di Al-A'raf 191-192 Allah menyebutkan apakah mereka musyrik mengutukkan Allah dengan yang tidak menciptakan apa-apa, bahkan mereka diciptakan. Mereka pula yang dituhankan selain Allah tidak bisa membela mereka, para penyembahnya. Tidak pula bahkan tidak pula bisa membela diri mereka sendiri ketika mereka disakiti atau dihancurkan. Bab ini dari mu'allif al-imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, beliau sebutkan setelah bab yang sebelumnya terkait amalan-amalan syirkiyah, amalan-amalan syirik dari istighatha kepada selain Allah, dari nazar kepada selain Allah dan yang lain-lainnya. Maka di sini beliau bawakan penjelasan tentang bahwa semua ibadah yang dilakukan kepada selain Allah, bahwa semua ketuhanan yang diyakini kepada selain Allah adalah batil. Semua itu batil, menyalahi nusus dan adillah, menyalahi nas dan segala dalil yang ada. Dalam bab ini al-muallif rahimahullah ta'ala menjelaskan kepada kita bahwa uluhiyatullah, ketuhanan Allah subhanahu wa ta'ala, tertanam dalam fitrah manusia. Rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala ada di dalam jiwa setiap insan, dan oleh sebab itu diakui oleh musyrikin pada diri mereka sendiri. Mereka tahu ketuhanan Allah dan mereka yakini itu dalam kalbu mereka, dalam sanubari mereka yang terdalam. Kalau tidak ada Rabb selain Allah Subhanahu wa ta'ala, artinya dari sisi ini bahwa yang berhak disembah, yang berhak dituhankan hanyalah yang esa dalam rububiyahnya. Hanya dia yang menciptakan, hanya dia yang menguasai dan mengatur alam semesta dan segala ciptaannya. Dengan demikian, di sini akan ditekankan beberapa barohin, beberapa burhan, bukti, dalil tentang bagaimana ibadah dan uluhiyah hanya Allah yang berhak mendapatinya, baik itu dengan dalil fitri, burhan fitri, dalil secara fitrah manusia, ada dalam fitrahnya, maupun itu dalil waqi'i, fakta dan kenyataannya yang ada, hanya Allah yang berhak dan pantas disembah. Ataupun itu dalil akli, dalil logika yang benar, bahwa memang tidak ada yang boleh disembah selain Allah Jalla fi'ula. Dalil aqliyah bagi ahlu sunnah wal jamaah, bagi para ulama, tentunya terambil dari nusus kitab wa sunnah. Dia dalil logika, tetapi logika yang disebutkan di dalam ayat Quran, dalil logika yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sunnah. Dan itu mencukupi dari dalil-dalil aqliyah yang lain, sehingga gak perlu memaksakan diri, gak perlu repot-repot membuat atau menemukan atau membahas dalil-dalil aqli dari akal pikiran manusia itu sendiri. Khusus banyak membimbing logika, mengarahkan logika manusia tentang ketuhanan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hanya dia yang berhak dan pantas dituhankan. Di dalam bab ini Allah, atau dalam ayat Al-A'raf, ayyushrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun, Allah jelaskan bahwasanya yang menciptakan hanya Allah satu-satunya. Hanya dia yang menciptakan, hanya dia yang memberi rezeki kepada makhluknya, dan hanya dia pula yang berkuasa penuh terhadap segala ciptaannya. Dengan demikian, dalam bab ini atau ayat ini pengukuhan bahwa selain Allah sama sekali tidak mampu untuk menciptakan, bahwa selain Allah sama sekali tidak bisa memberi rezeki kepada makhluk, seluruh makhluk, bukan hanya manusia, bahkan hayawan, binatang, dari yang di atas, di bawah, bahkan di perut bumi, di lautan. Selain Allah tidak satupun yang bisa memberikan rezeki itu kepada makhluk. Selain Allah tidak ada yang mampu untuk melakukan rububiyah, menghidupkan, mematikan, bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia termulia sekalipun, alaihi salatu wassalam, Allah menyebutkan tentang beliau di dalam Quran di Ali Imran 128, laisa laka minal amri syai'un, laisa laka minal amri syai', kamu tidak punya apa-apa atau tidak bisa apa-apa dalam segala urusan. Laisa nafi amrun nakira atau syai'un apun, laisa laka minal amri syai'un, betul-betul dinafikan oleh Allah secara mutlak bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedikit pun beliau tidak punya andil, tidak punya bagian dalam perkara rububiyah, penciptaan. Makanya ketika Allah katakan laisa laka, lam di situ lam milkiyah, kepemilikan, kekuasaan. Laisa laka berarti engkau wahai Rasulullah SAW tidak punya kekuasaan apa-apa sama sekali. Syai'un, engkau tidak memiliki kemampuan dan kekuatan sama sekali dalam segala urusan rububiyah, karena itu semua hanya Allah Subhanahu wa taala yang kuasa. Makanya dari sisi ini tampak rusaknya, tampak sesatnya kuburiyin, ubadul kubur, para penyembah kuburan yang diyakini kuburan orang-orang saleh. Di mana mereka yakin yang di dalam kubur tersebut dari para mayit atau orang saleh yang disebutkan mereka, berkuasa, punya kekuasaan untuk memberi rezeki, sehingga minta-minta rezeki di situ. Yang minta jabatannya naik, yang minta bertambahnya ini itu, yang minta jodoh, minta anak, minta kesembuhan dari sakit. Nah, menunjukkan mereka yakin bahwa yang mati ini punya kekuasaan untuk itu, mampu memberikan itu kepada penyembahnya. Makanya didatangi kuburnya. Atau diyakini mereka bisa memberi syafaat dan berkuasa, berpengaruh syafaatnya itu untuk mereka di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya didatangi kuburannya. Layaknya kalau manusia, layaknya kalau manusia, sesama manusia, kan seperti itu. Kamu melamar di suatu pekerjaan, di perusahaan, atau ingin masuk di suatu instansi atau apalah, karena kamu yakin orang ini punya pengaruh dan kekuasaan, kamu minta syafaat padanya. Seorang jenderal, ya illah karena dia wali kota misalnya atau apalah, kamu tak bisa dibantu supaya dia diterima di perusahaan itu. Nah, kamu yakin memang dia punya kekuasaan untuk itu, maka kamu datangi kan. Dia tinggal telepon atau kasih memo, tolong dimudahkan urusannya anak ini, saudara saya. Seakan seperti itu mereka yakin bahwa yang mati ini bisa berkuasa semudah itu untuk menggampangkan hisab mereka di akhirat kelak di hadapan Allah. Padahal syafaat hanya Allah yang kuasa dan dengan seizin Allah. Beliau bawakan ayat ini di dalam Al-A'raf dan tentunya Al-Quran sendiri penuh dan banyak membawakan burhan dan dalil tentang kekuasaan Allah, tentang rububiyah Allah. Banyak sekali ayat-ayat Quran yang membimbing manusia untuk mereka tahu bahwa hanya Allah yang berhak disembah dan dituhankan tanpa yang selainnya. Kalau selain Allah, batil segala ibadahnya dan ketuhanannya. Dalam Quran Allah menjelaskan tentang lemahnya makhluk, betapa penuh makhluk itu dengan kekurangan dan kelemahan. Bagaimana dia datang ke dunia ini, hidup, tanpa kehendak dan kekuasaan dia, itu sudah kelemahan dari awal keberadaan dia. Dan di akhir pun demikian, tanpa kekuasaan dan kehendak dia. Artinya begini, kamu wahai manusia, semuanya Dari mana kamu tiba-tiba muncul dan lahir di dunia ini? Kehendak kamu memangnya? Kalau kamu kehendak kan kapanpun dan dimanapun kamu bisa tentukan kan? Saya mau ke Surabaya. Sekarang juga. Kamu berangkat, kamu ambil mobil, jalan. Sekarang juga saya ingin pulang ke sana, kemari, bisa. Kemauan kamu. Kamu yang atur, kamu yang tentukan. Berkuasa. Baik. Kamu muncul ada di dunia ini. Kehendak kamu. Kapan kamu berkehendak? Saya ingin lahir di tanggal sekian, bulan ini, tahun ini, pada jam sekian, detik sekian. Harus saya keluar dari rahim ibu saya. Kamu punya kehendak untuk itu. Kamu yang pilih, kamu yang tentukan. Satu. Baik. Lemah sekali manusia. Hatta dia muncul dan berada pun di luar kekuasaan dia. Bukan dia yang tentukan. Nggak bisa diatur. Begitu pula pada akhirannya dia mati. Wafat juga bukan dengan kekuasaan dia. Saya ingin mati hari ini. Dan sekian, lebih sekian. Belum tentu. Makhluk penuh dengan kelemahannya. Allah jelaskan dalam Quran, lemahnya manusia. Bahkan dari awal keberadaan mereka dan di akhir keberadaan mereka. Manusia yakin dan tahu bahwa dia itu makhur. Makhur itu dikendalikan, diatur, dikuasai, dan dia harus tunduk dan pasti tunduk dengan yang mengatur dan menguasainya. Dan dia tahu, manusia itu tahu bahwa itu semua di luar kemampuan sesembahan-sesembahan yang ada selain Allah. Dia tahu itu hanya kekuasaan Allah. Siapa dari manusia ini yang meyakini bahwa yang menentukan qahir, yang berkuasa dan mengatur dan menentukan segalanya, adalah patungnya ini misalnya, atau kuburan ini. Menentukan dia untuk lahir, menentukan dia untuk mati. Tidak ada. Mereka yakin dan tahu itu hanya kekuasaan Allah. Makanya Allah katakan, "Lahuwal qahiru fawqa ibadih." Dialah Allah yang qahir di atas seluruh hambanya. Hambanya makhur. Di atas kendali, di atas kekuasaan, di atas pengaturan. Allah Jalla fi'ula. Dan hanya Allah. Dan manusia tahu itu. Nah, ada yang bisa lakukan itu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula di dalam Quran, kisah-kisah para nabi bersama kaumnya. Apa yang terjadi ketika kaumnya durhaka? Ketika kaumnya bermaksiat, tidak mentaati para rasul yang Allah utus kepada mereka. Ketika mereka menolak mentaati ajaran para rasul untuk bertauhid hanya kepada Allah, untuk meninggalkan segala sesembahan yang selain Allah, Para nabi selalu berkata kepada kaumnya, malakum min ilahin ghairu, malakum min ilahin ghairu, kenapa kalian menyembah dan beribadah menuhankan selain Allah? Diingkari oleh para rasul. Terus mereka dalam pengingkarannya, terus umatnya dalam kemusyrikannya, terjadilah apa yang terjadi menimpa mereka. Sa'iqatul adzab, rihun fiha adzabun alim, angin suara melengking, azab menghancurkan mereka. Semua ini adillah, dalil, penjelasan yang Allah sebutkan dalam Quran bahwa memang hanya Allah yang berhak disembah, dan bahwasanya segala kemusyrikan batil, segala ketuhanan kepada selain Allah batilah. Di mana para penyeru kepada pemahaman dan aliran liberal yang hendak membenarkan dan menyamaratakan segala yang disembah, segala yang dianut dan difaham, diyakini oleh orang, bahkan kepada selain Allah. Dituntut orang untuk toleransi dan menghargai, mengagungkan, memuliakan yang pada selain Allah. Batil semua itu. Sekian banyak khusus di dalam Quranul Karim menjelaskan hal itu. Allah menjelaskan nama-nama dan sifat-sifat keagungannya banyak dalam Quran. Asmaul Husna, Sifatul Ula di dalam Quran. Sifat yang menunjukkan kesempurnaan itu berarti hanya milik Allah semata, dan tidak ada yang memiliki itu selain Allah. Kesempurnaan mutlak hanya milik Allah. Tidak ada kekurangan sama sekali. Dalam kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada yang disembah selain Allah memiliki kesempurnaan-kesempurnaan itu. Mana? Apa yang disembah manusia selain Allah? Punya kesempurnaan dari sisi mana? Penuh dengan kekurangan, butuh dan sangat butuh kepada yang lain. Yang ini bagaimana diyakini dalam agamanya, Tuhannya, dewanya, jatuh cinta kepada dewi ini. Bagaimana lagi didewakan, dituhankan? Dewakan Tuhan. Sementara dia butuh kepada selain dirinya, enggak sempurna. Kebutuhan kepada yang lain menunjukkan dia enggak sempurna seperti manusia. Dia butuh kepada orang lain dalam hidup. Menunjukkan enggak bisa dituhankan. Dia sendiri enggak sempurna. walhasil. Allah jelaskan tentang Isa, ibnu Maryam dan ibunya. Kana yakulani ta'am. Keduanya yakulani ta'am, makan. Butuh makanan karena mereka manusia. Butuh. Lapar dia, butuh minum, butuh makan. Butuh makan, butuh minum, berarti butuh ke belakang. Logis, namanya makhluk. Nah, hal-hal yang demikian jauh dari kesempurnaan, kesempurnaan yang mutlak. Serba masih membutuhkan yang lainnya. Batil untuk dituhankan selain Allah. Nah, hanya Allah yang ghaniyyun hamid, terpuji dan tidak butuh sama sekali terhadap makhluknya, tidak butuh terhadap segala yang selain dirinya. Di dalam Quran pula Allah jelaskan bagaimana Allah membela, memenangkan para rasul dan yang bersamanya yang menyeru kepada tauhid, kepada ibadatullah wahdah la syarikalah. Allah menangkan mereka, Allah bela mereka. Menghadapi musuh-musuhnya yang musyrik kepada Allah. Hasil banyak sekali dalil-dalil. Dalil dalam artian bentuk dalil. Karena semua ini dalil di dalam ayat Quran. Tapi yang dimaksud bentuk dalilnya, ada yang bentuknya seperti ini, penjelasan tentang lemahnya manusia, makhluk. Ada yang bentuk dalilnya bagaimana Allah memenangkan para rasul dan mukminin yang bersamanya, menghadapi musuh-musuhnya, musyrikin. Ada yang bentuknya penjelasan tentang kesempurnaan Allah dan lemahnya yang selain Allah. Wah, karena penuh Quran dengan itu. Ini salah satunya ayat yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Ayushrikuna ma la yakhluqu shay'a wa hum yukhlaqun. Apakah mereka menyekutukan kepada selain Allah yang tidak menciptakan apa-apa sama sekali? Bahkan mereka sendiri diciptakan. Di dalam ayat ini kata muallif qauluhu ayyushrikuna ay fil ibadah. Apakah mereka menyekutukan Allah dalam ibadah? Menyekutukan sehingga dia menyembah Allah tapi juga menyembah kepada selain Allah. Dia meminta kepada Allah juga meminta kepada selain Allah. Dia berdoa kepada Allah, dia juga berdoa kepada selain Allah. Dia sekutukan Allah dengan yang lain. Qala al-mufassiruna fi hadhihi al-ayah, hadha tawbih wa ta'nifu al-musyrikin. Ini celaan dan cercaan keras kepada kaum musyrikin yang menyekutukan Allah. fi ibadatihim ma'allah ma'la yakhluku syai'an wa hum makhluk. Bagaimana mereka ibadah sembah selain Allah, padahal itu tidak menciptakan apa-apa, bahkan itu diciptakan yang dia sembah selain Allah. Bodohnya mereka, dicela oleh Allah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum. Dan makhluk yang diciptakan selamanya tidak akan menjadi sekutu bagi penciptanya dalam ibadah, yang mana ibadah itu tujuan Allah menciptakan mereka. Kan sangat tidak rasional, sangat tidak makul, sangat tidak logis, dan sangat tidak benar. Allah ciptakan mereka untuk ibadah, malah mereka menjadi sekutu Allah dalam ibadah itu. Mereka Allah ciptakan, Allah adakan agar ibadah kepada Allah. Mereka semua. Bagaimana kemudian justru mereka yang diibadahi dan disembah bersama dengan Allah? Wa bayyana annahum la yastati'una lahum nasra wa la anfusahum yansurun. Dan Allah menjelaskan dalam ayat bahwa mereka tidak akan bisa selama-lamanya untuk membela para penyembahnya. Bahkan tidak akan bisa pula untuk membela diri mereka sendiri. Jadi segala madarat atau kejelekan. Fakaifa yushrikuna bihi man la yastati'u nasra 'abidihi wa la nasra nafsihi. Maka di mana akal manusia mereka sekutukan Allah dengan yang tidak bisa membela, tidak bisa melindungi penyembahnya, bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Ini yakin. Di mana logika mereka jika itu masih ada? Wa hadza burhanun zahir. Makanya kata Imam Abdurrahman, ini bukti yang sangat kuat. Ala butlani makanu ya'budunahu min dunillah. Batilnya segala yang mereka sembah selain Allah. Wahada wasfun, wahada wasfu kullu makhlukin hatal malaikati wal anbiya wassalihin. Dan ini sifat kepada setiap makhluk, bahkan malaikat, para nabi dan orang saleh. Batil juga disembah selain Allah, karena mereka enggak bisa membela para penyembahnya, tidak bisa pula membela dirinya sendiri bahkan. Wa asyraful khalqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qad kana yastaghfiru rabbahu 'alal musyrikin. Manusia yang termulia Rasulullah sendiri Sallallahu Alaihi Wasallam meminta pertolongan kepada Allah menghadapi musyrikin. Wa yaqul, dia berdoa mengucapkan, Allahumma anta abudi wa nafsini. Ya Allah, engkau adalah yang membantu aku, yang menolong aku. Bika ahu, wa bika asu, wa bika uqatun. Hanya denganmu aku bergerak, berpindah dari tempat ke tempat lain dalam peperangan, karena ini menghadapi musyrikin. Hanya dengan pertolonganmu aku lakukan itu. Hanya dengan pertolonganmu aku saulah asun. Saulah itu asal artinya loncatan atau terkaman. Ini menerkam, membunuh lawan-lawannya, musuh-musuhnya. Hanya dengan pertolongan Allah. Ya, jika ukatul. Dan hanya dengan pertolongan pula aku ini berperang menghadapi mereka. Hadis di Abu Dawud, Tirmidzi dan yang lain. Dan disahihkan oleh Al-Albani. Rahimahullah. Doa kepada Allah. Karena hanya dia yang menolong, hanya dia yang membantu. Memberi kemenangan. Nah, kalau Rasul punya kekuasaan sedikit saja, akhir, seandainya itu ada pada diri beliau kepada makhluk, nggak perlu minta kepada Allah bantuan. Oh, udah. Diselesaikan sendiri dan dihabisi sendiri para musyrikin. Wahasyahu wa kallah. Kuliah menang kepada Allah karena beliau melahid. Wa imamu melahidin. Nah, manusia lemah. Ini itu pertolongan Allah. Di dalam ayat, kalau kita amati, Allah sebutkan ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an. Dicela Allah, mengapa mereka menyekutukan Allah dengan yang tidak menciptakan apa-apa? Di sini Allah sebutkan ma la yakhluqu. Ma luhurul aqil. Khitab atau isim ma tentunya untuk yang tidak berakal. Man untuk yang berakal. Di dalam Al-Ahqaf Allah menyebutkan tentang penyembahan kepada selain Allah, wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lah. Man adallu, siapa yang lebih sesat? Enggak ada. Dia yang paling sesat. Mimman yad'u min dunillahi, yaitu orang yang berdoa meminta kepada selain Allah, yad'u min dunillah man la yastajibulah, kepada yang tidak akan menjawab, tidak akan bisa mengabulkan doanya. Man yang disembah di sini disebut man aqil. Di sini yang disembah Allah sebut ma la yakhluqu. Tidak Allah sebutkan di sini misalnya ayusyrikuna man la yakhluqu syai'an. Kenapa? Bedanya kalau di sana di Al-Ahqaf Allah sebutkan ayat itu karena mereka para penyembahnya memang meyakini sesembahannya itu sebagai ukala, sebagai akal, sebagai makhluk berakal dari orang-orang soleh, dari para nabi atau para wali. Makanya Allah sebutkan man la yastajib, yang telah mati tersebut di kuburnya. Adapun di sini jamadat yang mereka sembah itu benda, dinamisme, patung, berhala. Makanya Allah sebutkan ma la yakhluqu syai'a. Makanya mereka sama sekali tidak bisa menciptakan apa-apa. Yang kedua, Allah menyebutkan di dalam ayat la yastati'u lahum nasra wa la anfusahum yansurun. Ketika Allah mencela yang mereka sembah selain Allah, la yastati'una lahum nasra, Allah menyebutkan di sini dengan bentuk jamak, sementara di awal Allah sebut dengan bentuk mufrad. Ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'un. Jamak. Adalah awalnya ma la yakhluqu syai'an. Kalau ada yang bertanya, kok enggak dijamakkan semua? Misalnya dikatakan kalau bukan ayat, ayusyrikuna ma la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaquna. Kan ketemu jamak dengan jamak, atau mufrad dengan mufrad. Kalau bukan ayat, ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa huwa yukhlaqu, misalnya. Wala yastati'u lahum nasran, dan seterusnya. Para ulama jelaskan, karena yang pertama ma la yakhluqu syai'an kembalinya kepada isim ma, mura'at lilafat, yang dilihat lafadznya mufrad ma la yakhluqu, maka dimufradkan ma la yakhluqu. Baik. Adapun yang kedua, wahum yukhlaqun la yastati'un, kembalinya kepada ma maknan, maknanya bukan lafadznya, karena maknanya banyak yang mereka sembah, banyak yang mereka tuhankan selain Allah, semuanya terciptakan, semuanya tidak bisa membela mereka. Karena ma la yakhluq, kembali kepada lafaz, yukhlaqun atau la yastati'un, kembalinya kepada makna, namanya dijamak. Yang ketiga, Allah menyebutkan la yastati'un lahum nasra. Sengaja Allah tidak katakan misalnya la yansurunahum wala anfusahum yansurun. Kenapa Allah enggak katakan misalnya dan mereka tidak menolong penyembahnya? Tetapi yang Allah katakan tidak bisa menolong penyembahnya. Ini balaghah, jauh lebih dalam maknanya. Karena kalau seandainya dikatakan la yansurunahum, bahwa para Tuhan yang disembah selain Allah itu tidak membela mereka, tidak menolong mereka, terkesan bisa sebetulnya menolong, cuman tidak mau tolong. kamu misalnya ngelihat temanmu dipukuli orang, misalnya saja kamu nolong, tapi kamu nggak mau nolong karena sakit hati pada dia misalnya. Padahal bisa kamu nolong, ya kan? Cuman tidak menolong. Dan itu tidak Allah sebutkan demikian dalam ayat, karena hakikatnya bukan mereka tidak mau nolong, tetapi Allah nafikan istitaah. Bisa saja enggak, jangankan nolong, bisa saja sudah dinafikan oleh Allah, enggak bisa. Sama sekali. Berusaha untuk nolong saja sudah enggak mungkin, Allah nafikan, enggak bisa. Enggak ada sama sekali itu pada mereka. Bukan di tangan mereka sama sekali. Dan Allah nafikan, la yastati'un. Tidak bisa para yang disembah itu untuk menolong para penyembahnya. Dan itu lebih dalam seperti yang kita sebutkan. Menunjukkan sangat-sangat lemahnya mereka yang dituhankan. Sangat-sangat lemahnya dan kurangnya yang mereka sekutukan dengan Allah SWT. Belum bisa saja enggak. Mereka angkat pada posisi ketuhanan. Mereka sembah dan mereka tuhankan selain Allah. Ta'alallah amma yushrikun. Dengan demikian ayat mengajarkan kepada kita mereka semua ini atau segala yang dituhankan selain Allah itu tidak pantas, tidak boleh dan tidak benar untuk dituhankan selain Allah dari empat atau dari yang pertama sisi dari empat yang pertama. La yakhluq, tidak bisa menciptakan. Satu. Dan yang tidak bisa menciptakan tidak boleh, tidak pantas, tidak benar sama sekali untuk dituhankan. Menciptakan aja enggak bisa kok. Bagaimana mau dituhankan, diagungkan, disembah. Menciptakan sesuatu aja enggak bisa sama sekali. La yakhluqu syai'an nakira. Hatta semut dia tidak bisa menciptakan. Atau yang lebih kecil dari itu. Satu. Kedua, batilnya itu pula bahwa mereka hum yukhlaqun, diciptakan. Makhur, terkuasai, ada penguasanya. Dia butuh kepada yang lain untuk ada. Untuk adanya butuh kepada yang lain. Kalau itu makhluk, dia butuh kepada khaliknya. Ya seperti tadi, di luar kehendak dia nggak bisa kan? Kalau itu makhluk, anak kepingin lahir sekarang ini anak kepingin keluar dari rahim ibu, nggak bisa, lemah. Atau kalau itu bukan makhluk, jamak sama, butuh pemahat kalau itu patung misalnya, Gak ada pemahat yang gak akan menuju dia, gak akan ada. Tidak muncul tiba-tiba. Tiba-tiba keluar ada patung. Bentuknya siwa, wa ila apa. Wa ila bentuk begini, begitu. Butuh pemahat kan? Butuh seni, tukang seninya. Lepo-lepo begini, jadi kepala, jadi tangannya, dan seterusnya. Dan sama makhluk. Ya gak bisa ngatur misalnya namanya jamata benar mati. Gak bisa dia temahat hidung saya yang bagus agak bikin agak mancung misalnya. Gak bisa dia. Terus apa pemahatnya mau bikin seperti apa? Makhluk. Kes yang seperti ini Tuhan kan selain Allah. Punya kekuasaan sama sekali. Yang ketiga, atau bahkan yang kedua tadi, untuk kelangsungan keberadaan dia pun butuh kepada yang lain. Kalau itu makhluk, butuh khaliknya, Allah. Untuk hidup, dia butuh nyawa, dia butuh darah, dia butuh makan, dia butuh minum, butuh rizki, atau Allah. Nah, itu mati dia. Begitu pula ini, berhala-berhala ini, butuh untuk dijaga, dilestarikan oleh orangnya. Kenapa dia kalau mau dihancurkan, mau dikombak misalnya, atau kalau itu kayu mau dibakar sama orangnya, mau apa dia? Walaupun kusahnya suruh. Dengan dalih misalnya kita mau bikin yang lebih besar, lebih bagus. Ini terlalu lama, jelek, dan seterusnya. Makan rayap. Tuh apa dia? Dia butuh kepada orang lain untuk menjaga dia. Selestari. Baik, yang ketiga. Bahwa mereka tidak bisa membela penyembahnya. Tidak bisa membela diri mereka sendiri. Ini yang keempat. Membela diri, membela penyembahnya enggak bisa. Membela diri mereka juga tidak bisa. Dari empat sisi ini kelemahannya, segala yang dipertahankan selain Allah batal adanya. Insyaallah untuk pertemuan berikutnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.